والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل كائن من خلقه. Ini bab takdir, sekarang bab takdir juga ya. Masya Allah. Terus baca syarahnya. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: هذه هي المرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر. وعلى العبد أن يؤمن ويعتقد أن الله علم ما كان ولم وما لم يكن لعلمه الأزلي الذي هو موصوف به أبدا وأزلا. علم الأشياء كلها بعلمه المحيط قبل وقوعها، فلا بد من اعتقاد ذلك. طيب، Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Faqala al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi sahibul matan rahmatullah alaihi wa ala al-abdi ayyalama. Dan kewajiban bagi si hamba untuk dia mengetahui, meyakini annallaha qad sabaqa ilmuh, wa Allah telah terlebih dahulu mengetahui, fi kulli kainin min khalqih, segala sesuatu yang terjadi pada khalqih, pada makhluknya. Kata Syekh Shalih Fauzan, ya, beliau menjelaskan hadhil martabah al-ula, maka ini adalah tingkatan yang pertama, ya, min maratibil iman bil qadari wal bil qada'i wal qadar, yaitu dari tingkatan-tingkatan iman kepada qada dan qadar, yaitu tingkatan ilmu. Ya. Taib. Alal abdi ayu amina. Maka kewajiban bagi si hamba untuk mengimani, ya, mengimani wa ya'taqida, mengiktiqadi, meyakini. Kewajiban bagi si hamba dia harus mengimani, meyakini annallaha alima ma kana, bahwa Allah telah berilmu mengetahui apa yang telah terjadi, wa ma lam yakun, dan apa yang tidak terjadi, bi ilmihi al-azali, dengan ilmu Allah yang azali, yang terdahulu, yang tidak ada diawali oleh awal, yang sejak dahulu, ya, alladhi huwa mausufun bihi abadan wa azalan, ya, yang Allah, apa namanya, yang mana Allah disifati dengannya sejak azali, ya, sampai dan juga abadi. Allah mengetahui semua makhluk walaupun makhluk itu belum Allah ciptakan. Allah sudah disebut dengan al-alim, ya, al-khaliq, walaupun Allah belum menciptakan makhluk. Ya. Taib, barakallahu fiik. Alim al-asya'a kullaha, Allah mengetahui segala hal, semuanya, ya, semuanya, kullaha, semua, bi'ilmihi al-muhiti, dengan ilmunya yang meliputi segala hal, qabla wuku'iha, sebelum terjadinya segala hal tadi, falabudda mina'tiqadi dhalika, maka harus diyakini hal ini. Nah, matan 109, baca lagi topik. Alimahu subhanahu wa ta'ala wa qaddarahu. Itu baca dulu matannya. Faqaddara dhalika taqdiran muhkaman mubraman. Ah, perhatikan sini. Faqaddara, Allah telah mentakdirkan dhalika, hal tersebut semua, muhkaman. Ya, artinya Allah telah mentakdirkan semua itu dengan takdir yang pasti dan mubram. Baku, pasti itu terjadi. Terus dibaca syarahnya. Alimahu subhanahu wa ta'ala wa qaddarahu wa khalaqa kulla shay'in fa qaddarahu taqdira. Fal umuru laysat qawda aw laysat laha dhawabitun. Kulluha masa dhawabitun. Mafa'il sikomuntal jumu. Dhawabitu. Kulluha martabatun. Murattabatun. Murattabatun wa mundabitatun bi qada'illahi wa qadarihi wa kitabatihi. Wallahu munazzahun 'anil fawdha wal 'abathi. Taib. wal abas. Naam. Kata Syekh, alimahu, Allah telah mengetahuinya segala hal yang Allah telah takdirkan. Wa qaddarahu, dan Allah telah takdirkan, Allah tetapkan. Wa khalaqa kulla syai'in fa qaddarahu taqdira, dan Dia telah menciptakan sesuatu dan Dia menetapkan takdirnya dengan sebaik-baiknya. Fal umuru, maka segala perkara, semua yang terjadi, yang telah terjadi, sedang akan terjadi, laisat fauda, itu enggak fauda, enggak terjadi begitu aja. Ya. Laisatlah au laisatlah dawabitu, yang enggak memiliki dawabit, enggak memiliki ketentuan. Ya, kulluha murattabatun, semuanya itu tertata rapi. Mundhabitatun, terkendali. Biqada'illah wa qadarihi, berdasarkan qada dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ditetapkannya demikian. Ya, barakallahu fikum. Ya, wa kitabatihi, semuanya terjadi ini semua berdasarkan ketetapan Allah, catatan takdir Allah. Wallahu munazzahun 'anil fawda wal 'abasi, dan Allah disucikan dari sifat fawda, bahwa makhluknya melakukan atau terjadi di antara makhluknya terjadi begitu aja. Ya. Dan sifat abas, main-main, sia-sia. Ya, sia-sia, tidak demikian. Di matan 110. Saya yang baca. Ya. Laisa fihi naqidun. Tidak ada yang dapat membatalkan apa yang telah Allah takdirkan. Wala mu'aqqibun. Tidak ada yang dapat menyalahkan. Wala mughayyirun. Ya. Mu'aqqib itu artinya apa? Hah? Apa? Laisa naqidun wala mu'aqqibun wala muzilun. Mu'aqqib dulu. Muzilun, tidak ada yang dapat menghapus. Wala mughayyirun, tidak ada yang bisa merubah ketetapan itu semua. Ya, mu'aqqib, tidak ada yang bisa menyalahkan. Wala zaidun min khalqih, tidak ada yang lebih dari makhluknya. Fis samawati wal ardi. Wala naqisun wala zaidun, enggak ada yang kurang, enggak ada yang lebih dari makhluknya. Baik di langit maupun di bumi, semuanya tertata rapi berdasarkan takdir Allah. Lanjut lagi topik. Maqala syarihu, la ahada yatasarrafu fa yughayyiru ma qadarallahu wa qaddarahu. La radda li qada'ihi wa la mu'aqqiba li hukmihi. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi. Fala ahada yanqusu shay'an min qada'illahi. ولا يزيد شيئا ابدا وهذا شيء قضى به قضى منه وانتهى منه قضي منه قضي منه وانتهي منه نعم اذا اعتقد المسلم ذلك اراحه من كثير من الشكوك والاوهام ولكن ليس معنى ذلك انه يتكل يتكلوا على القضاء والقدر والكتاب ويترك العمل هو مأمور بالعمل وطلب الرزق وفعل الأسباب وهذا من ناحية العمل وأما من ناحية النتائج فهي بيد الله عز وجل نعم Ya, la ahada ya tasarruf. Enggak ada seorang pun yang memiliki tasarruf, kewenangan mengenai hal ini. Wa yughayyiru ma qadarullah wa qaddarah, sehingga dia bisa merubah apa yang telah Allah tetapkan, Allah telah takdirkan. Enggak ada. La radda li qada'ihi, enggak ada yang bisa menolak apa yang telah Allah tetapkan. Wa la mu'aqqiba li hukmihi, enggak ada juga yang bisa membantah, menyalahkan hukum Allah ini. Wala yazida syai'an abada. Ya. Taib. Wallahu, kelewat itu. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih. Allah yang menetapkan hukum berdasarkan iradah Allah. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Fala ahada yang khusus syai'an, min qada illah, maka enggak ada seorang pun yang bisa mengurangi ya, dari tak qada Allah. Wala yazida syai'an abada, kada juga bisa menambah dari takdir qada Allah selama-lamanya. Hada syai'un qudiya minhu wa antuhiya minhu, ini adalah suatu perkara yang qudiya, yang telah ditetap, yang telah apa namanya diputuskan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sudah diputuskan. Wantaha minhu. Ya, dan telah selesai penentuannya. Ya, sebagaimana dalam hadis, rufi'atil qalam. Rufi'al qalam wa jaffatish shuhuf. Ya, pena sudah diangkat, lembaran catatan takdir sudah kering, selesai sudah. Ya. Idza taqad al-muslimu dzalika, jika seorang muslim meyakini hal ini, ya, arahahu min katsirin minasyukuki wal awham, maka keyakinan ini akan arahahu, akan membuat dia tentram, nyaman, ya, dari katsirin minasyukuk wal awham, dari banyak keraguan dan kebimbangan, ya. Lakin laisa ma'na dzalika annahu yattakilu 'alal qada'i wal qadari wal kitab. Namun bukanlah maknanya dia ya udah bergantungnya, berserah diri aja, bersandar kepada qada qadar dan catatan takdir yang telah ditetapkan untuknya. Fa yatruku al amala, terus dia meninggalkan amal. Lah. Tidak demikian sebagaimana dalam hadis. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin, ya, ma min nafsin manfusatin illa kutiba makanuha fil jannati wan nar, ya, wa illa qad kutiba syaqiyatun aw sa'idatun." Ya, kata Nabi, enggak ada seorang pun di antara kalian, jadi ada seorang yang diciptakan kecuali telah dituliskan, ditetapkan untuknya di surga atau di neraka, juga telah ditetapkan dia orang yang bahagia, celaka atau bahagia. Kemudian kan ada yang bertanya, ya, ya Rasulullah, apalah natakil ala kitabina wa nada'u ala amala. Wahai Rasulullah, kenapa kita enggak bersandar kepada catatan takdir kita aja, udah nada'ul aman, ya, kita udah tinggalin aja beramal, ngapain lagi, udah ditentuin kok, gitu, ya. Famankana minna min ahli sa'adah fayassiru ila ahli amali, ila amali ahli sa'adah, wa man kana minna min ahli syaqawah fayassiru ila amali ahli syaqawah. Kata orang tadi, ya, kan kalau siapa di antara kita yang udah dicatat jadi orang yang bahagia, ya dia akan jadi orang yang melakukan amal-amal menuju kebahagiaan. Kalau yang udah ditentukan dia orang yang celaka, ya dia akan menjadi orang yang beramal menjadi orang celaka. Kan gitu, ya, menurut akalnya. Kata Nabi, enggak. Amma ahlus sa'adah fayassaru li amalis sa'adah, wa amma ahlus syaqawah fayuyassaru li amalis syaqawah. Ya, dalam berat yang lain Nabi mengatakan apa? I'malu. Ya, tetap beramal. Orang yang bahagia dia akan dimudahkan untuk melakukan amal-amal orang bahagia. Orang celaka dia akan dimudahkan untuk beramal orang-orang celaka. Nabi bacain ayat. Fa amman ata wa taqaw saddaqa bil husna fasan yassirhu lil usra. Ya, ada yang baru datang. Terlah. Ya. Nah, paham sini ya? Mana lagi tadi? Wa ma'murun bil amal. Dia tetap diperintahkan beramal. Wa taulan rizki wa fi'lil asbab. Cari rezeki dan melakukan sebab-sebab. Hadza min nahiyatil amal. Ini dari aspek amal. Ya. Dari aspek amal ini. Wa amma min nahiyati nataiji, adapun dari aspek nataij, natijah, hasilnya, ya, dia akhirnya dapat surga atau neraka. Ya. Nah, itu berarti urusan Allah. Saya mengatakan fahiya biyadillah. Dari aspek amal kita berupaya. Ya, kan belum tentu, iya, tapi kita akan dimudahkan. Kullun muyassarun liman khuliqa lahu. Ya, kata Nabi apa? Amma al-sa'adah fayyassaru li amali ahli sa'adah. Orang yang memang telah ditetapkan, ditakdirkan jadi bahagia di surga, dia akan dimudahkan untuk beramal seperti amalannya orang ahli bahagia. Ya. Kan ada hadis tadi yang di kajian kita Fathul Qawi. Hadis keempat. Inna hadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Facebook kalau kita fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha. Wah, percuma juga. Tadi saya Abdul Muhsin telah memberikan penjelasannya. Ya, bisa jadi orang tersebut enggak terpenuhi dalam amal-amal yang dilakukan selama ini. Syarat-syarat diterimanya amal yaitu al-ikhlas dan mutabaah. Sudah terpenuhi kok, sudah ikhlas gitu ya. Ya kan ikhlas itu kan enggak ada yang tahu ya. Taruhlah di ikhlas, taruhlah dia mutabaah. Ya. Tapi kok endingnya enggak usah ditanya, tapi kok endingnya. Berarti memang Allah kehendaki demikian. Ya. Barakallahu fikum. Betul, dia itu musayyar. Ya. Itu dia itu sudah ditentukan. Apa yang dia lakukan pasti enggak lepas dari ketentuan Allah. Namun dia mukhayyar. Namun dia diberi pilihan. Gitu. Walau apa yang dia pilih pun enggak lepas dari takdir Allah. Tapi kebanyakan dari kisah-kisah orang-orang yang endingnya buruk ini memang bermasalah dalam amal yang dilakukan. Ya. Ikhlas dan mutabaah. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ngumpul-ngumpul, ada Abu Hurairah dan yang lainnya, kata Nabi, di antara kalian ada yang gigi gerahamnya sebesar Gunung Uhud di neraka. Dari sekian orang ini semuanya mati syahid, tinggal dua, Abu Hurairah atau satu orang tadi. Abu Hurairah takut, aduh jangan-jangan saya ini. Abu Hurairah takut. Ya, padahal Abu Hurairah sering dapat pujian dari Nabi. Ya, Abu Hurairah takut, jangan-jangan dia ini. Ternyata orang tadi, ya, gabung dengan pasukan kafirin, mati dia. Ah, oh, ternyata dia. Berarti ada sesuatu hal yang mengganjal di orang ini. Ketidakadaan keikhlasan dia dalam beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara orang-orang yang menjadi mantan sahabat. Di masa Nabi dia beriman. Pas Nabi wafat dia murtad. Nabi wafat dia gabung sama Musailimah. Diperangi Abu Bakar oleh pasukan Khalid bin Walid, mati mereka dalam keadaan kafir. Berarti keimanan dia kepada Nabi itu sebatas kehadiran Nabi. Ketika Nabi wafat, goncang imannya. Enggak kayak sahabat. Nabi wafat, tetap Islam tetap jalan. Keimanan mesti sampai akhir hayat. Ya, paham gak sih? Penjelasan ses Abdul Muhsin Al-Abad tadi itu berharga banget. Ya. Maka dihafalin tuh tadi dua aspek tadi. Hai barakallahu fiik. Qala wa dhalika min uqadil iman wa usulul ma'rifah. Ya. Kemudian kata Syekh, wa dhalika min uqadil iman, dan itu adalah di antara ikatan iman dan usul ma'rifah, pokok-pokok landasan ma'rifah. Ayo baca lagi topik. Hadhihi al-aqidatu 'aqidatul qada'i wal qadari. Baik, maka ini ya, hadhihi al-aqidatu 'aqidatul qada'i wal qadar. Ini adalah akidah, akidah qada' dan qadar. Terus min aqidatil imani billahi subhanahu wa ta'ala. Yaitu akidah keimanan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Terus lanjut. Alladhi la yakunu mu'minan bil qada'i wal qadari la yakunu mu'minan billahi jalla wa ala. Orang yang enggak beriman pada qada dan qadar, maka dia dianggap tidak beriman pada Allah. Terus bal kana mutanaqqisan billahi 'azza wa jalla wal imanu bihi min al aqidati wa laysa min al asya'i ats-tsanawiyyati wal far'iyyati. Aib. Maka beriman pada qada dan qadar balkana, orang yang tadi tidak beriman pada dalam qadar itu termasuk mencela Allah. Seakan-akan semua yang terjadi di alam semesta ini tanpa kehendak Allah, tanpa diketahui oleh Allah, tanpa diciptakan oleh Allah. Ya, misalkan yang terendah dari qada dan qadar, maksudnya yang paling ringan bid'ahnya, enggak sampai kafir, orang yang mengimani semua takdir, semua yang terjadi Allah telah ketahui, Allah telah catat. Namun dia tidak mengimani Allah menghendaki, Allah menciptakan. Maka dianggap oleh Nabi qadariyah itu majus hadil ummah, majusinya umat ini. Berarti dia menganggap ada pencipta selain Allah. Perbuatan buruk yang dia lakukan, perbuatan buruk yang dilakukan orang kafir, ada pencipta selain Allah. Berarti ini celaan terhadap Allah. Paham gak di sini? Nah, ngerti gak? Nah, itu berarti mencela Allah. Barakallahu fiik. Ngerti gak itu? Hah? Oh, bengang, bengong. Ya. Baik. Fal iman bihi, mengimani takdir ini. Makanya beriman pada takdir ini ditekankan ya. Kalau kita baca hadis kedua itu, hadis Jibril itu, ya. Al-iman akhbirni anil iman, al-iman antu mina billah wa malaikati wa kutubi rasul wa lumil akhir. Iman pada malaikat, kitabnya, rasulnya, hari akhir, itu semua cuman pakai huruf ataf wawanya. Tapi kalau qadar apa? Diulangi lagi. Wa antu mina bil qadari khairihi wa syarri. Ditekankan lagi itu atopnya itu tidak kepada isim, tapi kepada fi'il. Itu engkau beriman. Ditekankan sekali itu. Ya, maka beriman ditakdir minal akidah, bagian dari akidah. Ya. Laisa minal asya'i as-sanawiyah, bukan termasuk hal yang sanawiyah, sekunder, namun ini primer, utama. Awil far'iyah, bukan permasalahan furu', cabang, bukan, tapi ini permasalahan usul, prinsip. Ya. Terus lanjut. Wal imanu bil qada'i wal qadari min shamimil 'aqidati. Taib, bahkan beriman pada ya, qada dan qadar termasuk dasar akidah. Terus wa huwa ruknun min arkanil imani. Nah, ini diantara rukun, diantara rukun-rukun iman, sebagaimana sabda Nabi SAW, al-iman antu mina billahi wa malaikati wa kutubi wa rasuli wa lumil akhir wa tu mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Baik, cukup. Subhanakallah.